Konsultasi Syariah. Berwasiat untuk dihajikan. Pertanyaan. Ada orang yang belum pernah haji. Ketika sakit, dia berpesan agar nanti dihajikan setelah meninggal. Apakah wasiat ini harus dilaksanakan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagi orang yang belum pernah haji dan telah memenuhi kriteria mampu berhaji, dia harus segera berhaji. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran, ayat 97. Orang yang tidak berangkat haji, ada tiga keadaan. 1. Orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga tidak memiliki dana untuk haji. Ulama sepakat, orang semacam ini tidak wajib haji. Fatwa Syabakah Islamiyah. 2. Orang yang mampu secara ekonomi, tapi tidak mampu secara fisik. Menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, wajib baginya untuk menunjuk orang yang akan menggantikannya untuk berhaji. Dan jika si mayit berwasiat untuk dihajikan, ahli waris bisa menghajikannya dengan menggunakan harta warisannya meskipun melebihi sepertiga hartanya. 3. Orang yang mampu haji secara ekonomi maupun fisik. Jika ada orang yang mati, padahal mungkin baginya berhaji, namun dia tidak haji, dan dia meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk menggunakan harta warisannya sebagai biaya haji atas nama si mayit. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Tawus, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Dalam Ar-Raudul Murbi dinyatakan, jika orang yang wajib haji atau umroh meninggal, maka dia harus dihajikan dan diumrohkan dengan mengambil warisannya, baik dia pernah berwasiat maupun tidak. Wakilnya menghajikan dia sebagai haji wajib atas nama mayit. Ar-Raudul Murbi. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, orang yang mampu haji ketika hidup dengan fisik dan hartanya, maka wajib bagi ahli warisnya agar menggunakan hartanya untuk menghajikannya, karena dia belum menunaikan kewajiban orang yang telah mati, padahal dia mampu mengerjakannya, meskipun si mayit tidak pernah berwasiat untuk dihajikan. Jika dia berwasiat, maka tanggung jawabnya lebih besar. Ini berlaku untuk haji pertama atau haji wajib, sementara wasiat untuk haji sunnah atau lebih dari sekali hanya diambilkan dari kadar sepertiga hartanya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika wasiatnya untuk haji sunnah, maka dia ambil dari sepertiga hartanya, tidak lebih, jika ahli warisnya tidak rela melepaskan lebih dari sepertiga. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.